warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta daurah akidah Ahlussunnah wal Jamaah rahimani wa rahmakumullah, pertama-tama tidak ada kata yang pantas untuk kita sampaikan melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Karena keterbatasan waktu, langsung saja kita membedah ya buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Asal muasal buku ini sebetulnya hanya makalah-makalah yang kita tulis di web kita ataupun di FB kita ya, sudah berapa lama ya. Kemudian untuk lebih memaksimalkan manfaatnya kita kumpulkan ya. Karena memang terus terang anak pribadi belum pede untuk nulis buku langsung ya. Ini sekadar makalah-makalah saja. Karena memang keterbatasan ilmu ana, jadi enggak pede nulis buku. Nulis makalah masih dikit-dikit ya. Alhamdulillah terkumpul makalah-makalah yang berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, alhamdulillah, apalagi kemarin lagi viral masalah kalimat tauhid juga, momennya pas ya, akhirnya kita jadikan e-book ya. Itu asal muasalnya kemudian ini masih berlanjut apa yang antum terima ya dari buku ini masih butuh penyempurnaan ya. Ini masih di e-book, antum bisa download ya di web kita atau di FB kita. Insyaallah ya yang akan datang akan ya lebih disempurnakan lagi, dan sudah mulai ada penyempurnaan ya. Ini beda dengan yang antum pegang. Kalau di antum itu halamannya sampai 64. Kalau yang ini sampai hampir seratusan. Ada tambahannya, mukodimah, ada tambahan daftar pustaka. Namun intinya ya antum yang pegang itu. Ya, jadi kalau antum nemu cetakan yang lain, duh kok beda? Itu bukan beda, intinya sama, cuma ya sekali lagi tetap ada penyempurnaan-penyempurnaan. Di sini insyaallah mau dicetak juga di Surabaya. Namun kita tambahi mukodimah, tambahi daftar pustaka, dan juga ada sedikit editan-editan yang berkaitan dengan bahasa atau pembagian-pembagiannya. Jadi yang inti yaitu yang antum pegang ya, dan itu yang akan kita kaji pada hari ini insyaallah taala, meskipun tidak harus kita baca per huruf ya karena waktunya terbatas. Antum bisa baca, cuma kita akan sampaikan poin-poin yang paling inti. Ya kita juga enggak ingin kejar setoran, ya uang penting habis, khataman, bancaan enggak. Ya, kadang enggak ada nasi kuningnya juga di sini. Enggak ada tumpengnya. Ya, tapi ada makan siang insyaallah. Ya. Intinya ya kita akan kaji insyaallah biidznillah. Yang penting secara global kita telah akan sampaikan inti-inti daripada pembahasan kitab ini biidznillah taala. Ya, langsung saja pembahasan pertama berkaitan dengan kewajiban mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah. Insyaallah antum semuanya tahu hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Ya, ini secara umum ilmu agama itu wajib dipelajari, apalagi yang berkaitan dengan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Kita wajib sholat. Ya, namun harus kita ketahui juga wajib belajar tentang apa? Salat, salu kama raaitumuni usolli. Kalau salat saja yang merupakan rukun Islam kedua wajib dipelajari, apalagi rukun Islam yang pertama yaitu apa? Kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Itu secara umum kewajiban mempelajari tauhid, apalagi itu adalah semulia-mulia ilmu. Sudah pernah kita sampaikan di sini ucapan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimallah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asrafal ulum. Sesungguhnya ilmu tentang tauhid, tentang usuluddin, tentang akidah itu semulia-mulia al-ilmu. Ya. Kalau sholat, ya itu wajib dipelajari. Zakat, puasa, haji wajib dipelajari. Ya, apalagi yang berkaitan dengan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian ditekankan ya di sini oleh Allah dalam surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Ya. Di situ ada makna ta'alam, pelajarilah tentang la ilaha illallah. Ya, bukan sekedar la ilaha illallah dijadikan simbol, semboyan, propaganda, syiar. Ya, tidak cukup. Namun lebih dari itu harus dipelajari apa sih la ilaha illallah itu. Ya. Makanya Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian kita bawakan di sini ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, salah seorang ulama abad ini dalam masalah tafsir khususnya, yang merupakan guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Dalam kitab tafsir beliau yang berjudul Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, yang mana kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajar, salah seorang ahli hadis kota Madinah abad ini, beliau mengatakan kitab tafsirnya Syekh Abdurrahman Sa'di ini dibutuhkan oleh semua kalangan penuntut ilmu, dari mulai para ulamanya sampai para orang-orang yang awam itu butuh kepada buku tafsir beliau. Karena memang yang pertama simpel, ada yang satu jilid. Kemudian juga dari sisi akidahnya beliau sangat lurus. Ya, jadi sekali lagi tafsir ini tafsir yang sangat dianjurkan untuk dibaca oleh para penuntut ilmu agama. Beliau mengatakan tentang tafsir surat Al-Muhammad ayat 19, ilmu itu harus disertai dengan ikrar dalam hati dan ma'rifatuhu, mengenal tentang ilmu tersebut. Artinya, apa yang diminta untuk diketahui, maka penyempurnanya adalah mengamalkan apa yang merupakan konsekuensi dari ilmu tersebut. Kemudian intinya beliau mengatakan, ilmu yang Allah perintahkan di dalam ayat di atas, yaitu ilmu tentang mengesakan Allah. Ilmu tentang at-tauhid. Ini intinya apa? Ya, ilmu tentang tauhid la ilaha illallah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, ya, ilmu tentang mengesakan Allah alias ilmu tauhid adalah ilmu yang fardu ain. Ya. Apa fardu ain? Wajib bagi setiap muslim muslimah mempelajarinya. Ya, tidak boleh ada yang jahil tentang hal ini. Ini adalah kuncinya Islam, ini kuncinya surga. maka harus apa? Dipelajari. Ya, ini adalah ilmu yang fardu, fardu ain. Ya, ilmu agama itu ada dua macam. Yang fardu ain ada yang fardu kifayah. Ya, fardu kifayah contoh masalah ya ilmu tentang mustalah hadis. Ya, tentang meneliti hadis, enggak semua orang sanggup. Itu fardu kifayah. Kalau ada ulama yang sudah melaksanakannya, sudah gugur kewajiban atas yang lain. Akan tapi tentang la ilaha illallah, tidak ada yang boleh keluar dari kewajiban ini. Bahkan kata beliau, tidak ada satu orang pun yang boleh keluar dari kewajiban tersebut. Ya. Ini kalau bisa untuk kasih tanda, ini inti daripada ucapan Syekh Abdurrahman As'adi yang kita bawakan di sini. Ya, ini intinya bab ilmu tentang tauhid, tentang la ilaha illallah itu fardu ain, tidak ada satupun yang boleh keluar dari kewajiban tersebut siapapun orangnya. Bahkan yang sudah gelarnya ustadz, dai, doktor, profesor, kalau dia masih enggak paham la ilaha illallah harus belajar. Dan itu alangkah banyaknya, ya. Nanti akan kita lewati. Banyak yang enggak paham, ya. Intinya sekali lagi, ilmu tentang la ilaha illallah itu fardu ain untuk dipelajari. Bahkan kata beliau, bahkan semua orang membutuhkan ilmu tentang ini, ya. Butuh tentang apa? Mempelajari la ilaha illallah. Kemudian beliau membawakan, ya. Ini kita ringkas saja, di antara jalan atau metode untuk mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, itu banyak jalannya. Jalan untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, itu banyak metode yang disampaikan dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita membaca ucapan Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan Al-Quran kullu tauhid. Al-Quran itu isinya tentang tauhid, ya, tentang mengesakan Allah. Cuma ada metode-metode yang Allah ya jelaskan kepada kita sampai kemana ya arah daripada ayat-ayat yang nyampe kepada tauhid tersebut. Namun intinya Al-Quran intinya tauhid. Namun ada metode-metode Al-Quran untuk sampai kepada tauhid tersebut. Di antaranya, dan ini yang paling utama, yaitu mentadaburi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Makanya kalau antum pelajari Al-Fatihah, ya, itu adalah umul Quran, induknya apa? Al-Quran. Al-Fatihah intinya tentang apa? Tentang apa? At-tauhid. Ya. Kalau misalnya pakai Bismillahirrahmanirrahim, ya, karena ulama ada khilaf apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian Al-Fatihah atau bukan, ya. Kalau kita pakai Bismillahirrahmanirrahim, itu intinya tentang tauhid. Ya, di antaranya tauhid asma wa sifat Ar-Rahmanirrahim, ya. Kemudian di situ ada nama Allah, itu juga tauhid asma wa sifat dan sekaligus tauhid uluhiyah, ya. Kemudian kalau kita perhatikan pertengahan Al-Fatihah itu apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid apa itu? Tauhid apa? Uluhiyah. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Itu ya inti Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelumnya banyak tentang tauhid asma wa sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, malik yaumiddin. Tentang banyak nama Allah, ya. Yang mana kalau kita pelajari nama-nama Allah itu mengarahkan kita kepada tauhid al-uluhiyah. Makanya puncak tauhid menurut Ahlussunnah adalah tauhid al-uluhiyah. Ya. Karena tauhid asma wa sifat itu jembatan menuju kepada tauhid al-uluhiyah. Kalau kita tahu Allah punya nama yang paling mulia, sifat-sifat yang paling tinggi, maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu metode pertama Al-Qur'an ketika menyebutkan tauhid asma wa sifat mengarahkan kita kepada tauhid al-uluhiyah. Yang kedua metodenya mengetahui bahwa Dia adalah Zat yang Maha Esa dengan penciptaan dan pengaturan. Ini tauhid apa namanya? Rububiyah. Ini juga sama tauhid rububiyah, Allah sebutkan dalam Al-Quran itu tujuannya mengarahkan kita kepada tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Maryam ya, kalau enggak salah 65 ayatnya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil ibadati. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Tauhid apa ini? Rububiyah. Allah mengatakan fa'budhu. Kalau Anda mengetahui Allah Rabb langit dan bumi, maka ibadahilah Allah. Fa'budhu wastabil ibadati. Itu inti tauhid rububiyah, mengarahkan orang kepada tauhid al-uluhiyah. Puncaknya adalah tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga, cara ya, metode Al-Qur'an mengarahkan orang kepada tauhid uluhiyah, yaitu dengan mengetahui bahwa Allah satu-satunya zat yang dapat memberi kenikmatan yang lahir maupun yang batin. Ini kurang lebih sama dengan poin yang kedua, tauhid apa ini? Rububiyah. Rububiyah, kata para ulama, ada istilah dalam kitab-kitab akidah, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah itu melazimkan, mengharuskan tauhid uluhiyah. Artinya sekali lagi, kalau orang itu yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, maka kewajibannya mengibadahi Allah semata. Makanya Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini di surat apa? Ada yang tahu? Surat Al-Baqarah. Kata para ulama, ini ayat pertama yang bentuknya perintah. Ya, kalau antum perhatikan dari surat yang pertama dalam mushaf. Surat apa itu? Hah? Surat apa pertama dalam mushaf? Al-Fatihah. Kemudian yang kedua apa? Al-Baqarah. Kalau antum urut dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, sebelum ayat tadi, kurang lebih ayatnya 21-an, itu tidak ada perintah apapun ya sebelum perintah ini. Enggak ada kata-kata wa aqimus shalah, enggak ada wa atu zakat, enggak ada. Atau tasaddaqu wa anfiqu, enggak ada. Betul enggak? Coba kalau antum lihat mushaf, kalau nemu ada kata perintah ya sebelum ayat yang kita baca tadi, dapat hadiah. Ini hadiahnya, ambil. Langsung. Iya betul ini, kalau dapat. Hah? Ya karena ulama yang ngoreh sudah meneliti, enggak ada. Ya, makanya kata ulama, ayat ini surat Al-Baqarah, anak kalau nomornya kadang keliru bisa. Ya 21 ya. Ya ayuhan nasu'budu. Itu kata perintah u'budu. Ya kalau dalam fi'il ya, dalam bahasa Arabnya namanya fi'il amr, kata perintah. Itu perintah pertama dalam Al-Qur'an. Perintah tentang apa? At-tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Ya ayuhan nasu'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, ibadai Rabb kalian. Kenapa kok kita beribadah kepada Allah? Alladzi khalaqakum. Karena Dia yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang menciptakan itulah yang berhak disembah. Ya, yang tidak bisa menciptakan tidak boleh disembah siapapun orangnya. Kata-kata menciptakan di sini, ya, maknanya mengadakan sesuatu yang tidak ada sama sekali kepada sesuatu yang ada, bukan merakit, ya. Betul, menciptakan itu juga bermakna apa? Merakit, menciptakan pesawat, itu menciptakan tidak apa-apa, ya. Namun maknanya merakit sebetulnya. Karena apa? Sudah ada bahan-bahannya, betul enggak? Aluminiumnya sudah ada, ya, besinya sudah ada. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Allah. Mereka hanya merakit. Kalau Allah menciptakan dalam artian mengadakan sesuatu yang belum ada wujudnya sama sekali kepada yang berwujud. Ini namanya menciptakan yang hakiki. Yang ini yang tidak boleh apa disekutukan. Ya, makanya Allah mengatakan, wahai manusia, ibadahilah Allah. Karena apa? Allah yang menciptakan kalian. Ya, enggak bisa menciptakan enggak boleh disembah. Ya, wa ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Nah, poin yang berikutnya, yang keempat, yaitu apa yang kita lihat dan dengar tentang pahala bagi para wali-walinya yang menegakkan tauhid, ya. Artinya, kalau kita lihat sejarah para nabi, para rasul, ya, mereka dimusuhi oleh kaum mereka yang kafir, yang musyrik, ya. Contoh juga nabi kita Muhammad SAW, namun Allah menolong beliau. Karena apa? At-tauhid, ya. Ini mengarahkan kita kepada tauhidullah. Bahwasanya pasti Allah menolong para hamba-hambanya cepat atau lambat, ya. Yang membawa ajaran yang benar, membawa ajaran tauhid, pasti akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Maka banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mengarahkan kita terus kepada apa? Ya, tauhidullah. Contoh Rasul di perang Badar, ya. Rasul merasa khawatir jangan sampai para sahabatnya dihabisi oleh kaum musyrikin, karena jumlah kaum musyrikin 3 kali lipat, dan itu edisi perdana perang besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul khawatir, ya. Maka apa yang dilakukan Rasul? Istighosa, minta tolong kepada Allah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajabalakum rabbukum. Ingatlah ketika kalian wahai Rasul, para sahabat, istighosa, minta tolong kepada Allah di kala susah, maka Allah pun mengabulkan permintaan kalian. Allah tolong kalian. Kalau kita, ya, melihat hal seperti ini, mendengar cerita seperti ini, semakin apa, ya, memantapkan hati kita untuk bergantung hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang kelima metodenya, mengenal sifat-sifat berhala, ya. Sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarra lisyar, aku tahu kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, walakin litawaqqi, namun untuk menjauhi kejelekan itu. Wa man lam ya'rif syarra minal khair yaqaufi, barang siapa yang enggak tahu kejelekan dari kebaikan, dia akan jatuh ke dalam kejelekan. Kita tahu berhala-berhala itu, ya, seperti mungkin patung atau sapi yang disembah sebagian orang, atau pohon keramat, jimat, atau kuburan keramat dan sebagainya, itu makhluk, ya. Itu diciptakan oleh Allah. Bahkan yang membuat juga manusia, kok disembah, ya? Ini sekali lagi apa? Enggak mungkin itu layak untuk apa disembah. Ada kisah dulu zaman para sahabat, ya, Abu Darda radhiyallahu anhu dulunya masih musyrik. Ketika itu ada sahabat yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian sahabat yang sudah masuk Islam itu menghancurkan Tuhannya Abu Darda, berhala-berhalanya dihancurkan. Abu Darda ketika mendengar Tuhannya dihancurkan, dia mau balas dendam. Ya, ini bukan film, ya, namun ini kisah nyata. Seorang sahabat yang waktu itu masih musyrik, Abu Darda radhiyallahu anhu. Namun sebelum dia mau balas dendam, dia berpikir, masa Tuhan kok hancur, ya? Masa Tuhan kok kalah, ya? Baru dia sadar yang dia sembah itu apa? Bukan sesembahan yang hak, ya, bukan Tuhan yang hak, ya. Maka dia pun masuk al-Islam. Ya, ini sekali lagi kalau orang itu melihat, ya, seperti tadi sesembahan yang disembah selain Allah, ya, maka dia akan semakin yakin mereka enggak berhak disembah, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode Al-Qur'an dalam menyampaikan tauhid diantaranya menyampaikan kesepakatan semua kitab-kitab Allah akan hal di atas, bahwasanya semua kitab-kitab Allah itu intisarinya tentang tauhid al-uluhiyah. Nah, yang itu yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa tidak mengajarkan kecuali tauhid, ya. Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al masiihu ya bani israila budullaha rabbi wa rabbakum. Sungguh kafir, kata Allah, yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah, atau Allah adalah Nabi Isa, padahal Nabi Isa berkata, ya bani israil, wahai bani israil, i'budu rabbakum, sembahlah rabb kalian, ya. Ini sekali lagi semua intisari kitab-kitab Allah juga tentang apa? At-tauhid. Cuma kalau sekarang ini banyak sudah dirombak, sudah dirubah-rubah. Yang ketujuh, Orang-orang yang khawas istimewa yang merupakan makhluk yang paling sempurna, baik dari sisi akalnya, akhlaknya, akal pikiran, pendapat serta ilmunya, yaitu para anbiya, semuanya sepakat mendakwakan tauhid al-uluhiyah. Insyaallah akan ada poin lebih lanjut tentang masalah dakwah para nabi, para rasul. Yang kedelapan, di antara metode Al-Qur'an dalam menyampaikan tauhid uluhiyah yaitu lewat tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan akan keesaannya, ya. Seperti kalau kita baca dalam Al-Qur'an atau mungkin kita sering mendengarkan ketika salat Jumat, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Allah menyuruh kita untuk berpikir. Ini masih ada kaitan dengan poin yang kedua tentang tauhid rububiyah. Ini keindahan alam semesta, ini ciptaan Allah, ya. Kita kalau mau tadabur alam, enggak cukup hanya sampai kepada masya Allah indahnya, masya Allah sang, enggak cukup, ya. Karena orang musyrikin juga meyakini yang mengatur, yang menciptakan ini semua adalah Allah. Makanya dalam Islam yang paling penting tauhid apa? Al-uluhiyah, ya. Ya, kalau kita perhatikan Al-Qur'an banyak menggugah akal pikiran kita untuk berpikir, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi laili wan nahar dan seterusnya. Itu bukan akhir segalanya. Makanya keliru ada kelompok-kelompok yang hanya tadi tadabur alamnya sampai kepada apa? Allah sang pencipta, Allah sang pengatur, sebenarnya enggak cukup, ya. Harus ada follow up-nya, kelanjutannya tadi fa'budhu, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, esakan Allah dalam ibadah. Nah, itu kata Syekh Abdurrahman As'adi, 8 metode Al-Qur'an dalam menyeru manusia kepada tauhid al-uluhiyah atau kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, sekarang bab yang kedua, kedudukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Ini semuanya kita hanya menukil saja, kita enggak ngarang-ngarang yang baru, ya. Kita hanya sekedar meneruskan tongkat estafet para ulama yang mereka adalah warasatul anbiya. Ini adalah apa? Silsilah, ya, dakwah para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul sudah tidak ada, namun mereka mewariskan dakwah kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, kita mengikuti jejak para ulama, yang intinya mengikuti jejak para nabi, para rasul, mendakwakan tauhid, ya, uluhiyah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Di sini, ya, antum bisa lihat sendiri, kita hanya menukil saja ucapan para ulama tentang hal ini. Di antaranya di dalam bab kedua ini kita nukil dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, ucapan yang indah sekali. Ya, kalau antum bisa bahasa Arabnya lebih indah daripada terjemahannya. Ya, apalagi yang menerjemahkan kurang bagus bahasanya. Ya, coba ya. Enggak ada rotan akar pun jadi sudah, ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini di awal ya mukaddimah, awal mukaddimah kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak diibadai melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Inilah kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Luar biasa kalimat tauhid. Karena kalimat inilah tegak langit dan bumi. Karena kalimat tauhid inilah diciptakan semua makhluk-makhluknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dengan kalimat tauhid inilah Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ucapan Ibnu Qayyim ini enggak ngarang juga. Beliau hanya meringkas isi daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an tentang keutamaan atau kedudukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid inilah diletakkannya timbangan, ya, dan catatan amalan di akhirat. Bahkan kalau kita pelajari nanti akan ada hadis tentang timbangan hari kiamat. Di antaranya ada seseorang yang dia memiliki 99 catatan amal kejelekan, ya. Satu catatan itu sepanjang mata memandang. Itu isinya kejelekan. Kemudian ditimbang dengan satu buku kecil istilahnya. Orang itu mengatakan apa? Ya, manfaatnya begitu kecil dibandingkan catatan kejelekan tersebut. Kata Allah, la tudzlamul yauma, engkau enggak didzalimi. Catatan kecil itu isinya tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika ditimbang, kata Rasul, ya, la ilaha illallah yang tertulis dalam catatan kecil buku kecil itu ada di bawah, sedangkan 99 catatan itu naik ke atas. Berarti yang berat yang mana? Hah, yang bawah atau yang di atas? Ya, itulah keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, kata Imam Ibnu Qayyim, karena kalimat tauhid inilah diletakkannya timbangan dan catatan amalan di akhirat serta berdirinya pasar di surga dan di neraka. Ya, dengan kalimat tauhid inilah manusia terpisahkan menjadi orang mukmin dan orang kafir. Ya, orang-orang yang baik dan orang-orang yang fajir. Ini timbangannya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid ya adalah sumber penciptaan, perintah dan sebab adanya pahala serta siksa. Bahkan tadi kata Ibnu Qayyim juga, Al-Qur'an kullu tauhid, semua Al-Qur'an isinya tentang apa? Tentang tauhid. Ya, kalau ada yang bertanya, kok bisa Ustaz Al-Qur'an semua isinya tauhid? Ya. Maka kita jawab yang pertama, coba antum perhatikan dari awal sampai akhir, enggak mungkin terlepas dari tauhid. Ya. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Fatihah jelas at-tauhid. Yang terakhir surat apa? Hafal An-Nas? Intinya tenang apa? At-tauhid, kul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan kepada Allah, tauhid. Ya, awalnya akhirnya tentang tauhid. Kemudian kalau ada yang bertanya, kan di sana aja ayat-ayat tentang sholat, zakat, puasa, haji, kata ulama, itu adalah ayat konsekuensi tauhid. Orang yang bertauhid harus sholat, ya. Ada kaitan dengan tauhid. Kalau ada yang bertanya, kan di Al-Qur'an ada kisah para nabi dan kaum mereka. Kita jawab, itu adalah kisah para pengibar bendera tauhid, pendakwah tauhid dan musuh-musuh apa? Tauhid. Ini bukan ilmu gatuan, namun ini memang kenyataannya demikian, ya. Kemudian juga kalau ada yang bertanya, bukankah dalam Al-Qur'an ada ya cerita tentang hari akhir, surga neraka? Itu balasan bagi yang bertauhid dan yang menentang apa? Tauhid. Enggak mungkin Al-Qur'an keluar daripada apa? At-tauhid, karena itu intinya daripada Al-Qur'an. Kemudian kata beliau, kalimat tauhid adalah kebenaran yang karenanya diciptakan semua makhluknya. Kalimat tauhid beserta hak-haknya merupakan bahan pertanyaan dan penghisaban pada hari kiamat. Ya, serta karenanya diturunkan pahala dan siksa. Karena tanpa tauhid enggak ada manfaatnya amal ibadah, ya. Pahala itu hanya bisa diberikan bagi yang bertauhid. Yang enggak bertauhid, ya, alias kafir atau musyrik, Allah mengatakan walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Ya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, mengkufuri kalimat tauhid, gugur semua amal ibadah mereka. Kemudian kata beliau, kalimat tauhid, ya, karena kalimat tauhid inilah diadakannya arah kiblat dan ditancapkannya agama. Karena kalimat tauhid inilah dihunuskannya pedang jihad. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Kalimat tauhid merupakan hak Allah atas semua hamba-hambanya. Rasul pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Kemudian Rasul mengatakan, haqqullah alal ibad an ya'budu wa la yushiku bisya. Hak Allah atas hambanya untuk mereka beribadahnya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ya, itu kalimat tauhid. Itulah kalimat Islam, ya, dan kuncinya surga. Nanti akan disampaikan juga beberapa dalilnya. Semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir akan ditanya tentang kalimat tauhid. Ya, tidaklah kedua telapak kaki manusia bergeser di hadapan Allah sehingga dia ditanya tentang dua hal. Apa yang kalian sembah dan apa jawaban kalian atas ajakan para rasul? Intinya tentang dua kalimat syahadat. Ya, ini yang paling penting dalam kehidupan manusia. Ya, makanya para nabi, para rasul mementingkan, memprioritaskan dakwah kepada kalimat tauhid. Ya, dan ini yang terus diserukan oleh dakwah salafiyah al-sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah. Meskipun sekarang ini sudah mulai ada penggembosan. Ya, enggak mesti harus tauhid. Ya, kalau kita mendakwai tauhid kepada kaum muslimin nanti serupa dengan mendakwai orang Yahudi. Di masa kaum muslimin disamakan dengan Yahudi. Mulai ya, ini dai-dai kita yang apa, kalau istilah kita ini mulai ruwet ya. Tahu ruwet? Yang bulat ya. Iya, itulah kurang lebih. Nah, itu ada sekarang ini seruan-seruan untuk apa? Meninggalkan prioritas dakwah atau tauhid ya. Makanya di mukodima yang cetakan yang ini itu kita sampaikan bantahan kepada orang-orang yang ya mulai menggembosi, yang mulai ruwet, yang tidak lagi mau lurus di atas rel dakwah salafiyah, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Nah, yaitu ucapan Imam Ibnu Qayyim tentang kedudukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang kita bahas poin atau bab yang ketiga, keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di awal itu kita sampaikan ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ya. Kita baca sebagiannya nanti karena akan disampaikan lebih berurutan lagi dari ucapan Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki banyak keutamaan yang mulia. Bahkan kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, enggak mungkin akan ada orang yang bisa menghitung berapa keutamaan kalimat tauhid ini. Banyak sekali. Namun yang kita sampaikan di sini hanya 10 dari ayat Al-Qur'an, 10 dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 20 keutamaan saja dari 10 ayat, 10 hadis. Itulah kalimat takwa sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab dari kalangan sahabat. Itulah kalimat ikhlas, syahadah al-haq, dakwah al-haq, baro'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan keselamatan dari kesyirikan. Ya, antum buka halaman 9 ya. Sekali lagi, ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali itu akan disampaikan lebih berurutan lagi, sistematis lagi di halaman 9 sampai setelahnya. Keutamaan yang pertama dari ayat Al-Quran. Ini ada yang belum dapat bukunya, hah? Antum, ya. Tapi harus jawab pertanyaan. Ini ada, ya persediaan. Ya, silakan yang tiga dulu ya. Silakan jawab. Sebutkan, ya, jangan banyak-banyak. Tiga saja tadi kedudukan kalimat tauhid la ilallah. Tiga saja tadi banyak kata Ibnu Qayyim tadi. Kunci surga, ya. Iya. Semua ulama bersepakat bahwa kalimat tauhid. Semua ulama bersepakat atas kalimat tauhid. Ada tak tadi ya? Disebutkan Ibnu Qayyim ada tak tadi? Perasa tak ada tadi? Ya tak apa-apa sudah. Tapi betul, tak salah. Nah, taib, hadal, yang belum dapat. Iya. Baik, kita lanjutkan. Nanti akan ada lagi. Ya, tunggu. Makanya dicatat, jangan ngantuk, ya. Sekarang keutamaan kalimat tauhid yang tercantum di dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertama, Allah menjadikan kalimat tauhid sebagai intisari dakwah para rasul. Ini yang kita sampaikan tadi. Ya, intisari dakwah para nabi, para rasul, dari rasul yang pertama siapa itu? Rasul pertama siapa? Nabi Nuh sampai nabi kita Muhammad SAW, intisari dakwah mereka tentang la ilaha illallah. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat ke-25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai anna la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini inti sari dakwah para nabi dan para rasul, intinya tentang la ilaha illallah. Yang kedua, kalimat tauhid adalah nikmat Allah yang paling besar kepada hamba-hambanya. Dalilnya surat Luqman ayat 20. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Dan dia menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Kata seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid, makna nikmat di situ adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan Sufyan bin Uyainah mengatakan, tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih besar daripada memahamkan mereka tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, artinya kita wajib betul-betul bersyukur, ya. Kita betul-betul apa? Ya, berpegang teguh dengan kalimat tauhid. Di antaranya dengan sekarang kita apa? Mempelajari ini nikmat yang luar biasa, ya. Sudah dapat nikmat la ilaha illallah, dapat bukunya, dapat kuenya, dapat nasinya nanti insyaallah taala. Ya, ini nikmat yang luar biasa, perlu antum syukuri. Nah, maka kita ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia yang bersama-sama untuk kita saling wa ta'awun ala birri wa taqwa. Semoga semua ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Jadi nikmat Allah jangan hanya diukur dengan materi. Yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita tentang la ilaha illallah. Di antaranya tentang kita paham apa itu la ilaha illallah. Dari sisi keutamaannya, kedudukannya, tentang maknanya dan seterusnya. Itu nikmat yang luar biasa. Ya, meskipun enggak punya pulsa enggak apa-apa, ya, enggak usah nangis, punya la ilaha illallah. Nah. Yang ketiga, Allah menyebutkan la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an dengan istilah al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik, seperti yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim 24 sampai 25, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan, yaitu ucapan yang baik. Kata ulama tafsir, kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Yang keempat, kalimat tauhid adalah al-qaulus sabit, ucapan yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Dalilnya surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit. Kata ulama tafsir, al-qaulu sabit adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ya. Dan ini yang Rasul perintahkan kepada para sahabat beliau dahulu ketika menyemayamkan jenazah. Rasul mengatakan, istaghfiru li akhikum was'allahu tasbit. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang sudah disemayamkan, dan mintalah kepada Allah at-tasbit, yaitu al-qaul sabit, ucapan yang teguh untuk menjawab pertanyaan munkar wa nakir, yaitu ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Poin yang kelima atau keutamaan yang kelima dalam Al-Qur'an tentang kalimat tauhid adalah al-ahdu, perjanjian antara Allah dengan hambanya. Ini perjanjian yang sangat amat mulia. Perjanjian termulia adalah perjanjian kalimat tauhid antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'abda. mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian. Yaitu yang dimaksud al-ahdul sini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, tidak akan mungkin orang yang tidak bertauhid ya mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya. Dan sudah kita sampaikan juga di sini penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan perjanjian di situ maksudnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang keenam, di antara keutamaan kalimat tauhid kalimat tauhid adalah al-urwatul wusqa, tali yang kokoh yang barang siapa berpegang teguh dengannya maka dia selamat dan barang siapa yang tidak berpegang teguh dengannya dia akan binasa. Dalilnya surat Al-Baqarah 256. Allah mengatakan la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas petunjuk dari kesesatan. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Ya, yang dimaksud dengan al urwatul wusqa adalah apa? Apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, ini bisa dilihat dalam tafsir-tafsir para ulama al-urwatul wusqa, kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh, kalimat tauhid adalah al-kalimatul baqiyah, kalimat yang kekal abadi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah selain Allah yang menciptakan diriku, karena Allah lah yang memberikan aku petunjuk. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan wajah atau Allah mengatakan wajahlah kalimatan baqiyah. Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat baqiyah, ucapan yang kekal abadi sampai sekarang ini, ya. Karena Nabi Muhammad SAW masih dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian yang kedelapan, kalimat tauhid adalah kalimatut taqwa, ya. Dalilnya surat Al-Fatah ayat 26, Allah berfirman ij'alal ladina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Ini intinya wa alzamahum kalimatat taqwa, Allah melazimkan kepada mereka yaitu kepada para sahabat Rasul kalimatat taqwa. Kata ulama tafsir kalimat takwa adalah apa? Kalimatu at-tauhid. Ini kita sampaikan juga dari ucapan para ulama salaf terdahulu. Yang kesembilan, kalimat tauhid adalah muntaha as-sawab, puncaknya kebenaran. Tidak ada kebenaran kalau menyimpang dari tauhid atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalilnya surat An-Naba 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika malaikat Jibril dan para malaikat yang lain berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah dan dia mengucapkan sawaba, kata-kata yang benar. Yang dimaksud dengan kata-kata yang benar adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Poin yang ke-10, kalimat tauhid adalah dakwatul haq, ya. Seruan kebenaran. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 14, lahu da'watul haq, hanya bagi Allah lah dakwah yang hak, seruan yang hak. Yang dimaksud dengan dakwatul haq adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Intinya dalam 10 poin tadi dan juga dengan ayat-ayat tadi, Allah memuji kalimat tauhid dengan berbagai macam nama, ya. Tolong yang belum punya, kalau mau dapat hadiah sebutkan 5 saja. Ya, tadi yang ya, silakan. Itu nyontoh di buku atau? Hah? Nulis sendiri atau oh nulis sendiri ya. Sudah. Abdul. Ya. Itu 10 keutamaan kalimat tauhid di dalam Al-Qur'an. Sekarang keutamaan kalimat tauhid di dalam Al-Hadis. Ini masih sekali lagi dari ucapan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr ya. Dalam kitab beliau yang berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama, kalimat tauhid adalah amal yang paling mulia dan yang paling banyak dilipat gandakan pahalanya. Kalimat tauhid adalah amal yang paling mulia dan paling banyak dilipat gandakan pahalanya. Kemudian disampaikan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'a marrah kanat lahu adla asyra riqabin. Kata Rasul, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali, barang siapa mengucapkan zikir tadi la ilaha illallah wahdahu dahula syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali selama sehari, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 budak. Ditambah lagi wa kutiba lahu mi'atu hasanah, ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapus baginya 100 kejelekan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsiya, dan baginya pahala dijaga dari gangguan setan sampai sore harinya. Walam yati ahadun bi afdala mimma jaa bi illa ahadun amil aktsar min dzalik, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya kecuali yang melakukan lebih dari itu. Yang membaca lebih dari 100 kali, yaitu ucapan dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, kalimat tauhid adalah sebaik-baik apa yang dikatakan oleh para nabi. Dalilnya sabda Rasul, khairu du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ketika jamaah haji wukuf, itu termasuk waktu yang apa? Mustajab. Jangan sekarang pergi ke Arafah berdoa enggak mustajab, ya. Namun yang dimaksud di sini adalah apa? Ketika apa wukuf di hari Arafah pada waktu manasik haji itu. Nah, dan kata Rasul, sebaik-baik yang aku ucapkan, yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebaik-baik ucapan. Yang ketiga, kalimat tauhid lebih berat di dalam timbangan hari kiamat dibandingkan catatan-catatan dosa pada hari kiamat. Ini yang kita sampaikan tadi, nanti dibaca secara tuntas hadisnya. Yang keempat, kalimat tauhid seandainya ditimbang dengan langit dan bumi, maka kalimat tauhidlah yang lebih berat. Ini salah satu akidah Ahlussunnah, poin yang ketiga keempat ini ada akidah Ahlussunnah yang wajib ditetapkan, yaitu wajib mengimani hari apa? Timbangan. Bahwasanya di hari kiamat itu ada timbangan. Ada hakikatnya, wujudnya, cuma bagaimananya wallahu taala a'lam. Adapun kelompok Mu'tazilah yang suka menuhankan akal mereka, mereka mengatakan tidak masuk akal. Masa amal kok ditimbang? Itu kan abstrak, kok bisa ditimbang? Ini pakai apa? Akal-akalan mereka. Padahal kita yakini Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan mereka memperolok akidah ini. Mereka mengatakan la yahtaju ilal mizan ilal baqal. Kata mereka enggak ada yang butuh timbangan kecuali tukang sayur, kata mereka. Ini na'udzubillah min dzalik, menghina Allah. Ya, itulah kelompok-kelompok sesat, pasti mereka melecehkan Allah, ya. Yang melecehkan Allah bukan hanya orang kafir, namun yang masih mengaku kaum muslimin juga banyak melecehkan Allah. Di antaranya tadi melecehkan apa? Ya, iman kepada hari timbangan, padahal dalilnya sangat banyak. Di antaranya tadi, ya, catatan amal perbuatan manusia itu akan ditimbang, yang baik maupun yang jelek. Allah Maha Kuasa, ya. Dan sudah sering kita sampaikan, dan juga di tempat ini juga kita sampaikan kajian tentang masalah logika, akal. Itu ada batasnya. Enggak semuanya bisa dinalar dengan apa? Akal. Contoh yang paling konkret, masalah ruh, ya. Antum semua di sini punya ruh enggak? Punya ya, yakin? Yakin, alhamdulillah. Kalau enggak yakin, kita sholat 4 rakaat, 4 takbir, ya. Namun apakah ada akal yang paling cerdas? Sudahlah, siapa yang bisa menalar, menembus alam roh? Bagaimana bentuk roh itu? Apa warnanya? Pink, jingga, ungu, biru? Gak ada yang tahu. Padahal itu melekat pada dirinya. Akal gak bisa menembusnya. Apalagi yang berkaitan dengan hari akhir, apalagi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Akal terbatas. Akal orang mukmin mengimani apa yang ada dalam Al-Quran yang disabdakan Rasulullah SAW. Masuk akal gak masuk akal, masukkan dalam al-iman. Akal ditundukkan dengan al-iman, bukan akal sebagai ukuran segala-galanya. Dalam poin yang keempat juga sama, ya. Di antara yang ditimbang adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, inna Nuhan alaihissalatu wassalam qala li banihi inda mauti. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada putranya ketika meninggal dunia, atau ketika Nabi Nuh mau meninggal dunia. Kalau ditanya, kok tahu Rasul? Nabi Nuh berpesan kepada putranya, kok tahu dari mana? Apakah Rasul tahu yang gaib? Tahu enggak? Hah? Apakah Rasul tahu yang gaib? Yang tegas jawabnya. Yakin? Alhamdulillah. Nah, cinta kepada Rasul enggak boleh berlebihan kepada Rasul. Rasul manusia biasa. Qul inna ma ana basyarun mislukum. Dalam surat apa ini? Enggak pernah baca ya? Surat apa ini? Al-Kahfi. Dibaca hari apa? Yang disunahkan, bukan yang lain dah. Ya, itu surat Al-Kahfi. Akhir surat Al-Kahfi Allah mengatakan, kul, katakan wahai Nabi Muhammad, innama ana basyarun mislukum. Aku manusia biasa sebagaimana kalian. Dan manusia enggak mungkin tahu yang gaib. Rasul mengatakan, ketika ada seorang yang mengatakan di antara kita ada nabi yang tahu yang gaib, Rasul marah. Selaya mengatakan qulu biqaulikum, sewajarnya engkau mengatakan. Bahkan Allah perintahkan Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massanya su. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan ataupun kemadaratan kecuali dengan kehendak dari Allah. Seandainya aku, kata Rasul, tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak menimpaku kejelekan. Artinya Rasul enggak tahu yang apa? Gaib, ya. Ini adalah wahyu dari Allah, kejadian yang lalu Rasul enggak tahu, ya. Rasul apa? Diberi wahyu oleh Allah Taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Rasul, dulu Nabi Nuh pernah berpesan kepada putranya sebelum beliau meninggal dunia, amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan dirimu untuk mengucapkan la ilaha illallah, fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a la wudi'na fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Kata Rasul, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditaruh di satu daun timbangan, kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah ditimbang dalam satu daun timbangan yang lain, maka lebih berat kalimat tauhid la ilaha illallah. Poin yang kelima, kalimat tauhid itu akan menyingkap tabir hingga sampai kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Yaitu Rasul bersabda, maqala abdun la ilaha illallah qad mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ila al-arsy mastanibal kabair atau mastanabal kabair. Kata Rasul, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, dengan penuh, ya, mengharap pahala dari Allah, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit sampai kepada arsnya Allah. Ya, arsnya Allah itu makhluk atau bukan? Makhluk. Yakin? Paham? Alhamdulillah. Nah, jadi kata Syekh Abdul Razak, kalimat tauhid la ilaha illallah ini akan membukakan pintu-pintu langit. Setiap kita mengucapkan la ilallah akan terbuka pintu-pintu langit sampai kepada arsnya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makhluk yang paling tinggi, yang paling besar dan yang pertama Allah ciptakan, ya. Poin yang keenam, kalimat tauhid merupakan sebab keselamatan dari api neraka bagi yang mengucapkannya. Cuma ya kata-kata bagi yang mengucapkannya, ya perlu ditambah yang mengucapkannya dan dia mengamalkan konsekuensinya. Kalau sekedar mengucapkan, ya, namun dia tidak melaksanakan konsekuensinya seperti orang musyrik, orang munafik. Ya, orang musyrik terkadang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia membatalkannya dengan perbuatan syiriknya. Apalah artinya? Ya, atau seperti orang munafik mengucapkan dengan lisan, enggak meyakini dalam hati. Ya, Rasul mengatakan, innallaha harrama atau qad harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah haramkan api neraka atas orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita kita dari api neraka. Poin yang ketujuh, kalimat tauhid adalah cabang iman yang paling tinggi. Sebagaimana dalam hadis yang dikenal dengan hadis Su'abul Iman, Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adnaha imatatul alani tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, rasa malu bagian daripada apa? Al-iman. Malu kalau ngantuk di kajian itu malu. Iya. Itu bagian daripada apa? Al-iman. Iya. Jauh-jauh datang cuma pindah tidur. Iya. Jangan. Iya. Misal ada kopi enggak nanti? Panitia. Iya. Intinya di sini kalimat tauhid cabang iman yang paling tinggi, ya. Bahwasanya dalam Islam yang paling utama dan yang pertama yang diprioritaskan yang paling penting tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Makanya sekali lagi dakwah salafiyah terus, ya, memprioritaskan dakwah tentang tauhid la ilaha illallah. Ini nanti akan disampaikan dari ucapan para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, ya, dalam kitab Minhaj Firqatun Najiyah. Ciri firqah najiyah, ciri ahli sunnah adalah ya taktani tauhid. Bahwasanya firqah najiyah kalau yang selamat memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Bukan masalah salat, bukan masalah puasa, zakat, namun tauhid itu yang paling utama dan yang pertama, ya. Cuma sekali lagi sekarang ini muncul ya dai-dai kita yang tadi ruwet-ruwet naudzubillah min dalik, ya, yang sudah tidak lagi apa ya kembali kepada relnya dakwah as-salafiyah memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah dan tauhid yang sebenarnya. Poin yang kedelapan, kalimat tauhid adalah zikir yang paling afdal. Rasul bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Semulia-mulia zikir adalah la ilaha illallah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan afdalu zikri wa anfa'uhu ma wato al-qalbu al-lisana. Kata siapa ini? Al-Imam Nukaim rahimahullah. Semulia-mulia zikir dan yang paling afdol, yang paling bermanfaat adalah zikir yang diucapkan oleh lisan namun dipahami oleh hati. Namun berapa banyak orang yang mengucapkan zikir ini la ilaha illallah namun hatinya kosong. Apa makna la ilaha illallah? Bahkan keliru dalam mentafsirkannya. Nanti akan kita sampaikan. Makanya kata beliau, harus zikir itu diucapkan oleh lisan, dipahami oleh hati. Makanya kita belajar apa itu la ilaha illallah, maknanya, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan yang berkaitan dengannya. Poin yang ke-9, kalimat tauhid itu sebab digapainya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Inna as'adan nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsihi." Sesungguhnya orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas dari lubuk hatinya yang terdalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita syafaat nabinya pada hari kiamat kelak. Ya. Dan itu sekali lagi diperoleh dengan apa? Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, namun bukan sekedar ucapan di bibir, namun dengan pemahaman yang benar, namun dengan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita tambahkan di sini yang ke-10, bahwasanya kalimat tauhid adalah kuncinya surga. Rasul pernah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam anna la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa mati dan dia mengetahui, paham tentang la ilaha illallah, temannya paham dan diamalkan, maka dia masuk surga. Ya, itu 10 keutamaan la ilaha illallah dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siapa yang menyebutkan 10 tanpa melihat? Kata para ulama itu al ilmu fi sudur, ilmu itu di dada, dihafalkan, bukan di isinya fi sudur, di garis buku. Ya. Latihan hafalan 10 ya. Coba. Ya, coba. Jangan amal yang paling mulia dan tadi dipakai-pakai. Sebaik-baiknya perkataan Nabi dan Rasul lebih besar daripada jika ditimbang mereka. Lebih berat. Iya. Iya. Besar daripada lagi. Masya Allah, yang kelima. Separuh. Zikir yang paling afdal, masya Allah. Kunci surga. Ya, 6 sudah. Tambah satu lagi, anak kasih bonus. Cabang iman yang paling tinggi, ya ambil, masya Allah. Cukup 7 sudah. 6. Jazakallah khair. Baik, kita lanjutkan. Masih ada 20 menit lagi untuk sesi pertama. Bismillah. Dan ini yang paling urgen dalam pembahasan ini tentang makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ana mau tanya dulu, siapa yang pertama kali menyerukan menyampaikan kalimat tauhid ini? Nabi Nuh atau istilah lain para nabi. Ya, para nabilah yang pertama kali menyampaikan la ilaha illallah. Otomatis mereka lah yang paling paham tentang la ilaha illallah. Tadi Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25. Siapa yang hafal? Al-Anbiya 25. Jangan lihat. Satu ayat saja dapat satu buku. Ya. Al-Sunnah itu terkenal dengan kuatnya dalilnya. Bukan kuat ngantuknya, enggak. Ya. Ulangi. Antum punya bukunya belum? Sudah. Antum kasih hadiah kepada siapa yang berhak? Atau yang antum sukai, tapi jangan yang sebelah sana ya. Ya bahaya nanti. Taib. Yang pertama kali menyampaikan kalimat ini adalah para nabi, para rasul. Mereka yang paling paham. Sebagaimana Allah katakan tadi, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum ke Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya tentang la ilaha illallah. Dan Allah melanjutkan ayatnya dengan mengatakan fa'budun. Arti daripada la ilaha illallah itu tentang tauhid apa? Fa'budun, tauhid ibadah. Ya. Allah lanjutkan dalam surat An-Nahl 36, ya walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Itu makna la ilaha illallah. Sembahlah Allah dan tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Dan Allah juga sebutkan dakwah Nabi Nuh dan yang sebagainya. Allah mengatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa dakwah beliau? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tauhid apa? Tauhid apa? Al-uluhiyah. Ya qaumi ibudullah, malakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Ini makna la ilaha illallah yang dipahami oleh para nabi, para rasul. Yaitu apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Itu yang Allah apa? Ya, jelaskan dalam Al-Qur'an lewat dakwah para nabi, para rasul, bahwasanya semua para nabi, para rasul sepakat mentafsirkan la ilaha illallah itu adalah apa? Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Bahasa Arabnya ya la ma'budu bihaqqin atau haqqun illallah. Ya. Itu makna yang benar dari la ilaha illallah, ya. Dan itu pula yang dipahami oleh bangsa Arab di zaman jahiliyah, ya. Dan mereka yang paling paham tentang la ilaha illallah, karena la ilaha illallah dari bahasa apa? Hah? Bahasa apa? Betul. Yakin? Hah? Ya, kalau enggak yakin naudzubillahi min dzalik, ya. La ilaha illallah dari bahasa Arab, dan orang Arab di zaman jahiliyah yang fasih bahasa Arab paham apa maknanya. Yaitu tadi, hanya menyembah Allah, meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Nanti akan disampaikan juga ayatnya di kitab ini, cuma kita sampaikan sekarang. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a innala tariku alihatina lisyairin majnun. Ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, enggak mau mengatakannya. Kenapa? Kata mereka, apakah kami akan meninggalkan sesembahan yang banyak untuk mengikuti seorang penyair yang gila, yaitu Nabi Muhammad, kata mereka. Mereka paham, la ilaha illallah itu menyembahnya kepada Allah, meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Mereka enggak mau karena apa? Enggak mau melawan adat istiadat. Enggak mau melawan budaya, ya. Enggak enak sungkanisme, ya. Seperti Abu Talib, ya. Abu Talib kan demikian, didakwahi tauhid oleh Rasul sampai mau meninggal dunia, ya. Namun, ya, teman-temannya yang musyrik membisikkan atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Talib, apakah engkau enggak suka, benci kepada ajarannya nenek moyangmu Abdul Muthalib? Maka dia pun apa? Lebih memilih ajaran teman-temannya daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Talib yakin dalam hatinya Nabi Muhammad itu membawa agama yang hak. Apa buktinya? Disebutkan oleh para ulama bait syair yang dibawakan oleh Abu Talib. Dia mengatakan laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Kata Abu Talib, aku yakin, laqad alimtu, sungguh-sungguh aku tahu, aku yakin agama yang dibawa oleh Muhammad sebaik-baik agama manusia. Namun mengapa kok Abu Talib pamannya Rasul enggak mau masuk Islam, enggak mau mengucapkan kalimat tauhid? Kata dia, laulal malamatu auhidaru masabbatin lawajatani samhan bidaka mubina. Seandainya aku tidak takut celaan caci makian orang-orang kafir Quraisy, engkau mendapatiku masuk Islam. Inilah ajarannya Abu Talib, ajaran sungkanisme. Ya, enggak enak masuk Islam karena ini dimusuhi, dibuli. Ya, makanya hati-hati, penyakit sungkan ini berbahaya. Orang jadi musyrik gara-gara apa? Gak enak tetangga yang ngundang ya. Gak enak teman sendiri yang mengundang, padahal acaranya bid'ah, bahkan syirik, bahkan kukufuran, na'udzubillah min dalik. Sekali lagi, harus orang punya prinsip selama itu batil, katakan batil yang wajib untuk dijauhi, jangan sungkan. Gak enak teman sendiri, masa kok kita tegur, na'udzubillah min dalik. Harus ada apa? Kulil haqqa walau murran, katakannya hak meskipun pahit rasanya. Jadi dari sisi para nabi sepakat mengartikan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kaum musyrikin jahiliyah yang mereka fasih bahasa Arab, mereka paham tentang arti la ilaha illallah, Dan ini pula yang dipahami disampaikan oleh para ulama, terutama para ulama tafsir, dan ini kita sampaikan sebagian dari ucapan mereka. Contoh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, yang merupakan bapak tafsir Al-Qur'an, beliau ketika mentafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang terdapat dalam surat Ghafir ayat ketiga, beliau mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. La ma'budu bihaqqin illallah. Demikian pula ketika beliau mentafsirkan surat Ghafir ayat 65, beliau mengatakan arti la ilallah adalah tidak ada sembahan yang boleh diibadahi dan layak untuk disembah melainkan Allah. Kemudian juga ulama tafsir yang lain, Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah mengatakan ketika mentafsirkan kalimat la ilallah di dalam ayat ke-14 dari surat Toha, beliau mengatakan tidak ada sesuatu apapun yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian kita bawakan juga ucapan Imam As-Suyuti dalam kitab tafsir beliau, kitab Jalalain. Beliau mengatakan tentang la ilaha illallah yang ada pada ayat kursi, Allahu la ilaha illahua. Beliau mengatakan arti la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Kata beliau, tidak ada yang berhak diibadahi di alam semesta ini melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambahkan dari ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usul Salasa. Nanti akan antum pelajari kitab beliau yang lain, yaitu apa nanti? Nanti Al-Qawaid Al-Arba, 4 masalah tentang akidah, tentang tauhid. Beliau punya kitab Usul Salasa yang sangat masyhur. Di situ dibahas tentang apa? Makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Kata beliau, tidak ada yang berhak diibadahi di alam afan. Kata beliau, makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah wahda. Kata beliau, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Kemudian kita tambahkan dari ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau berkata ketika mentafsirkan la ilaha illallah yang terdapat dalam ayat kursi, beliau mengatakan la ma'budu bihaqqin siwa. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Syekh Abdul Aziz bin Baz juga mengatakan demikian. La ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian poin yang ketujuh, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu haqqun illallah. Kalau dalam bahasa Arabnya bisa la ma'budu haqqun atau la ma'budu bihaqqin illallah. Itu ada pembahasan i'rabnya juga. Itu bagi yang sudah pernah belajar nahwu, itu ada pembahasannya. Poin yang ke-8, Syekh Muhammad bin Jamin Zinur rahimahullah berkata, la ma'budu bihaqqin illallah. Inilah penafsiran yang benar terhadap kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan dengan ungkapan yang lebih terang lagi, tidak ada seorang pun yang berhak diibadahi di alam semesta ini kecuali Allah. Syekh Saleh bin Fauzan hafizallah berkata, sesungguhnya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illa ilahun wahid wa huwa Allah la syarikalah. Itu salah urutan bahasa Arabnya itu. Yang benar itu ya, la ma'budu bihaqqin, ya. Memang font bahasa Arab terang beda dengan bahasa Indonesia. Itu perlu di edit lagi itu. La ma'budu bihaqqin illa ilahun wahidun wa huwallah la syarikalah. Itu urutan bahasa Arabnya. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali satu sesembahan saja, yaitu Allah, tidak ada sekutu baginya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah berkata, kalimat syahadat la ilaha illallah artinya la ma'budu haqqun illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, ya. Dan masih banyak lagi ungkapan-ucapan para ulama tentang makna yang benar dari la ilaha illallah. Insyaallah sesi yang kedua kita akan bahas tentang penafsiran yang keliru terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan berkaitan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya biidznillahi ta'ala. Ada waktu 5 menit. Kalau mungkin ada yang kurang dipahami dalam sesi yang pertama ini, silahkan. Atau mungkin ada syubhat atau ada yang membantah, silahkan. Iya. Iya. Ya, kita yang pertama wajib meyakini tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Karena Allah berfirman dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi masalah gaib kecuali Allah. Itu prinsip dasar muslim muslimah, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Namun terkadang Allah memberitahukan hal yang gaib kepada para rasulnya. Dalilnya surat Al-Jin, Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Allah dialah yang tahu yang gaib dan dia tidak menampakkan yang gaib itu kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya rasul atau para nabi secara zat mereka tidak tahu yang gaib. Kalau mereka menyampaikan yang gaib itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah. Masya Allah, ini curhatan apa ini? Banyak sekali. Cuma 5 menit, banyak sekali pertanyaannya. Sekarang ini saya dan teman-teman merasa ilmu tauhid dan akidah kami masih merendah sekali, walau sudah cukup lama hijrah. Salah satu problemnya yang kami rasakan ialah sedikitnya kajian tauhid dan akidah yang rutin satu pekan sekali. Dan jadwalnya cocok dengan jadwal pegawai yang bekerja dari pagi hingga sore. Yang banyak ialah kajian tauhid yang diadakan satu bulan sekali, sehingga kemajuan pembahasannya sangat pelan. Belum kalau usahanya berhalangan. Masya Allah, satu bulan gak datang. Masya Allah. Ini bagi panitia kajian, ya, terutama yang sekarang ini, ya, sebagai catatan untuk lebih mengintensifkan kajian tauhid di tengah-tengah dai-nya yang juga lagi krisis akidah wal manhaj, yang juga lagi kena syubhat-syubhatnya kelompok sesat yang tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid, ya. Ya, semoga dipermudahkan untuk antum mengkaji tauhid bahkan setiap hari, ya. Kalaupun tidak ada, ya, sekarang fasilitas belajar ilmu agama terbuka, ya, lewat YouTube misalnya. Alhamdulillah kita di Surabaya, ya, kajian per mingguan itu tentang tauhid, misalnya hari Rabu pada maghrib itu kajian kitab Qotful Janazah Syarah Muqaddimah Risalah Imam Az-Zikrani, yaitu Syarah Aqidah Imam Malik Junior yang sekarang masih berjalan, ya. Itu bisa dilihat di FB atau live FB kita, bisa diikuti setiap minggunya atau yang lain, ya, mungkin kajian-kajian yang lain bisa diikuti lewat YouTube dan ataupun live FB dan seterusnya. Jadi tinggal kita yang bisa memilikinya. Zikir mana yang harus kita dahulukan? Astaghfirullah atau la ilaha illallah? Lihat sikonnya. Kalau selesai sholat yang didahulukan apa? Astagfirullah. Iya. Namun secara umum memang kata Rasul tadi afdalu dzikri la ilaha illallah. Cuma ada sikon-sikon tertentu astagfirullah lebih didahulukan. Nah. Apakah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad juga sudah mengucapkan kalimat tauhid ini? Ini tidur mungkin ya. Kita teriak-teriak dari tadi, wa ma arsalna min qablika mir rasul, semua nabi. Bahkan kita sampaikan tadi, makna yang benar dari la ilaha illallah dalam la ma'budu illallah. Kenapa? Karena semua para nabi sepakat itu makna yang apa? Benar. Kok masih tanya? Memang di dunia itu banyak ya keanehan-keanehan ya. Luar biasa. Iya, tolong iya bertobat ya. Adakah dalil yang mengatakan bahwa ars adalah makhluk Allah? Masya Allah. Kata Rasul ya, awwalu ma khalaqallahul qalam. Ya, kemudian dalam riwayat wa kana arsyuhu 'alal ma. Pertama kali ketika Allah menciptakan atau menulis takdirnya, Allah perintahkan kepada al-qalam. Kemudian dalam riwayat kata Rasul dan arsy-nya Allah wa kana arsyuhu. Arsy-nya Allah di atas al-ma, ya. Dan juga dalam banyak zikir Rasul mengatakan Rabbul Arsyil Azim. Allah Rabbnya siapa? Arsy. Rabb Arsy maksudnya apa? Allah yang menciptakan Arsy. Paham enggak? Enggak tidur kan? Iya, alhamdulillah. Ya, kalau Anda disuruh atasan untuk merayakan perayaan-perayaan kekafiran, haram ya mengikutinya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiati al-khaliq. Jangankan bos, ya orang tua menyuruh ikut acara Natalan sebagainya, haram hukumnya. Ya, antum merasa apa? Tinggalkan. Ya, kalau misalnya ngomong ya bisa langsung lebih bagus. Kalau enggak bisa tinggalkan sudah. Dipecat nanti Allah yang Maha memberi rezeki kepada antum. Ya, cuma secara asal hukumnya haram, ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangankan jadi panitia acaranya, mengucapkan selamat saja tidak boleh, ya. Allah mengatakan ciri ibadur rahman la yashhaduna zur, tidak menyaksikan azur. Kata ulama tafsir, ya, yaitu a'yadul musyrikin, acara-acara orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir. Apa saja akibat yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan dalam ilmu tauhid dalam kehidupan masyarakat sekitar kita, yaitu jatuh ke dalam kesyirikan. Nanti akan kita sampaikan sebetulnya. Orang itu ketika tidak memahami makna tauhid yang benar, ya. Nanti akan kita sampaikan apa-apa, cuma kita kasih mukadimah. Kalau orang itu memahami la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Itu diantara dampak negatifnya. Orang itu akan menganggap tidak apa-apa minta kepada wali yang telah mati. Karena namanya syirik itu kalau meyakini ada Tuhan selain Allah. Itu fatal akibatnya. Dan itu sekali lagi sumber kesyirikan karena apa? Salah memahami la ilaha illallah. Nah. Apakah kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar termasuk kalimat tauhid? Bukan. Ada nama tersendiri. Misalnya subhanallah tasbih namanya. Alhamdulillah itu namanya apa? At-tahmid. Allahu akbar namanya apa? Ini pelajaran anak ibtidaiyah. Iya. Iya, anak-anak di ibtidaiyah diajarkan takbir itu Allahu akbar. Cuma memang arahnya kepada semuanya kepada tauhid. Cuma penamaannya bukan kalimat apa? Tauhid. Nah. Ya insyaallah pas jam 10 kita break dulu. Insyaallah kita lanjutkan 15 menit lagi. Silakan yang mau tidur 15 menit enggak apa-apa. Ya. Tapi jangan nambah.